Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah bab yaitu bab Salatul Jum'ah, bab terkait hukum-hukum tentang salat Jum'ah dari kitab atau risalah Umdatul Ahkam, yaitu sebuah kitab fikih yang berisi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma akhrajahu asy-syaikhan. Kitab fikih yang disusun dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi kitab ini hanya menghimpun hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya atau Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid Ibni Ali Ibni Surur Ibni Rafi' Al-Maqdisi Thumma Ad-Dimashqi, ya. Dikarang oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad-Dimashqi wa huwa Hambaliyul Madhab. Madhab beliau dalam furu' fikih, dalam cabang-cabang fikih adalah madhab Hambali, Hanabilah. Madhabnya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Ma'asyara at-talabah rahimani wa rahimakumullah, Al-Jum'ah disebut hari Jum'at, qila dikatakan li'annahu karena fihi Allah subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut khalaqa Adam, menciptakan Adam, thumma adkhalahu fil jannah, pada hari Jumat pula Allah subhanahu wa ta'ala masukkan Adam ke dalam surga, wa fihi wa atau wa minha, dan juga pada hari Jumat pula Allah subhanahu wa ta'ala akhrajahu, keluarkan dari surga. Waqila, dan dikatakan pula dinamakan Jum'ah atau Jum'ah, ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan alal muslimin, kepada kaum muslimin untuk berkumpul, ya, fil masjidi atau fi masjidil jami' di masjid jami' li ada'i salatil Jum'ah, untuk mengerjakan salat apa? Jum'ah. Nah, ini diantara maknanya disebut sebagai Jum'ah. Da'ah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita akan sebutkan min fadha'ili yaumil Jum'ah, diantara keutamaan keistimewaan hari Jum'ah. Al-fadilatu al-ula, keutamaan yang pertama dari hari Jumat, yaitu faqad ikhtassahu rabbuna bisolatin hiya min awjabil fara'id, wa hiya salatul jum'ah. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, ikhtassahu, mengkhususkan pada hari Jumat, bisolatin, dengan sebuah solat, hiya min aujabi al-fara'id. Sebuah solat yang aujab, yang sangat wajib, min al-fara'id, dari solat-solat yang faridah, wahiyya solatul jum'ah. Dan dia adalah solat jum'ah. Allah khususkan pada hari Jum'at. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, idha nudiya lissalati min yawmil jum'ati, fas'u ila zikrillahi wadharul bayi. Wahai orang-orang yang beriman, idha nudiya lissalah, apabila diseru, dikumandangkan adzan untuk solat, min yawmil jum'ati, dari hari Jumat, fas'u ila zikrillah wa dharul bay'. Segeralah untuk berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan yang demikian itu lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahui. Ini yang pertama. Al-fadilatu ats-tsaniyah, keutamaan kedua dari yaumil Jumat, dari hari Jumat, yaitu fihi sa'atun yustajabu fiha ad-du'a. Pada hari Jumat terdapat sa'ah, sebuah waktu, yustajabu fiha ad-du'a, yang padanya pada waktu tersebut yustajabu ad-du'a, doa itu akan dikabulkan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi sa'atun, padanya pada hari Jumat sa'atun, ada sebuah waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun, yang tidaklah seorang hamba yang muslim yuwafiquha, menepatinya, mencocokinya, wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an. Kemudian dia dalam keadaan qa'imun yusalli, berdiri salat, yas'alullaha ta'ala syai'an. Kemudian dia berdoa meminta kepada Allah tentang sesuatu, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah pasti akan memberikan kepadanya. Wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Dan Rasulullah SAW berisyarat dengan tangannya yang menunjukkan yuqallihuluha, waktunya sangat sebentar. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, bahwasanya waktu yang mustajab pada hari Jumat tersebut, ya, disebutkan oleh para ulama, mereka berselisih berbeda pendapat sampai 30 sekian. 30 sekian pendapat, ada yang mengatakan ini. Dan yang paling dekatnya ada pada dua waktu. Waktu yang pertama adalah di mana ketika imam duduk di mimbar sampai ditegakkannya sholat Jumat. Sahabat Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma pernah bertanya kepada Abu Burdah. Abu Burdah itu putranya Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma bertanya kepada Abu Burdah, hal sami'ta min abika, apakah engkau pernah mendengar dari ayahmu Abu Musa Al-Ash'ari, ya, tentang waktu kapan, ya, yang mustajab pada hari Jumat tersebut. Maka kata Abu Burdah, na'am sami'tuhu Abi atau Sami' tu Abi yakul, aku mendengar ayahku mengatakan, Sami' tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina ayajlisal imam ila antuqdas salah. Hiya, waktu yang mustajab pada hari Jumat tersebut, ma baina ayyajlisal imam, dimulai dari waktu imam duduk, hatta ay antuqdas salatu, sampai ditegakkannya salat Jumat. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Ini yang pertama, ketika imam berada di mimbar, dimulai dari itu sampai ditegakkannya salat Jumat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, yang nampak dari pendapat para ulama, kapan waktu yang mustajab pada hari Jumat tersebut, yaitu di akhir waktu setelah asar, jam terakhir, ya, jadi menjelang maghrib, maghribnya setengah atau jam 6, katakanlah jam 5 sampai jam 6, itu yang mustajab. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dan juga An-Nasa'i dalam sunannya serta Al-Hakim dalam Mustadraknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jum'atu 12 sa'atan." Hari Jumat itu ada 12 jam. "La yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alu Allah syai'an illa ataahu iyyah." Dan tidaklah didapati padanya seorang hamba yang muslim, yas'alu Allah syai'an, dia meminta berdoa kepada Allah tentang sesuatu, illa atahu iyyah, kecuali pasti Allah akan memberikan untuknya. Faltamisuha akhira sa'atin ba'dal asri. Kata Rasulullah SAW, faltamisuha, carilah waktu tersebut, akhira sa'atin, pada akhir waktu, akhir jam, ba'dal asri, setelah waktu asar. Jadi menjelang maghrib. Dua pendapat ini barakallahu fikum yang paling kuat karena dalilnya. Yang satu hadis dalam Sahih Muslim, yang satu dalam Abu Dawud, Nasa'i dan juga Al-Hakim, Mustadraknya Al-Hakim. Maka pada dua waktu ini hendaknya seorang muslim ya perhatian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-fadilatu al-thalithah min yawmil jum'ah, keutamaan yang ketiga dari hari Jum'at, yaitu as-sadaqatu fihi khairum minas-sadaqati fi ghairihi. Sedekah pada hari Jum'at itu lebih baik, lebih agung dan lebih afdal, lebih utama daripada sedekah pada hari selain hari Jum'at. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an bersama dengan Ka'ab al-Ahbar rahimahullah saling menyebutkan memurajaah hadis tentang keutamaan hari Jumat. Abu Hurairah menyebutkan keutamaan hari Jumat. Lalu Ka'ab al-Ahbar juga menyebutkan, beliau Ka'ab al-Ahbar rahimahullah menyatakan, walam tatla' asy-syamsu walam taghrub min yaumin a'dhama min yaumil jum'ah, dan tidaklah matahari itu terbit dan tenggelam lebih agung daripada hari Jumat. Tidak ada hari yang lebih agung matahari terbit dan tenggelam pada hari-hari yang ada kecuali pada hari Jumat. Was-shadaqatu fihi a'dhamu min sa'iril ayyam, dan sedekah pada hari Jumat a'zam, lebih besar, lebih agung, min sa'iril ayyam, dari semua hari-hari yang ada. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hada hadithu Abi Hurairah wa Ka'ab al-Ahbar. Ini adalah hadisnya Abu Hurairah dan juga hadisnya Ka'ab al-Ahbar, dikeluarkan oleh al-imam Abdul Razzaq di dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Barakallahu fikum. Jadi sedekah pada hari Jumat bidalil, dengan dalil, wa isnaduhu sahih, dengan sanadnya yang sahih, sedekah pada hari Jumat a'zam, lebih agung daripada hari-hari yang lain. Ini yang ketiga. Al-fadilatu ar-rabi'ah, keutamaan yang keempat, hari Jumat menuju hari Jumat berikutnya, itu mukaffiratun lis-sayyi'at, menghapus dosa-dosa yang ada. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu, al-jum'atu ila al-jum'ati, Ramadhanu ila Ramadhan, mukaffiratun lima bainahun, idza tunibatil kaba'ir." Kata Rasulullah sallam, salat lima waktu dari satu salat ke salat berikutnya. Al-Jum'atu ila al-Jum'ah, dari hari Jumat ke hari Jumat berikutnya. Ramadhanu ila Ramadhana, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahun, itu menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Idza tunibatil kaba'iru, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi seorang muslim yang dia hidup dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, akan terhapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Barakallahu fikum. Ini yang keempat. Al-fadilatu al-khamisah. Keutamaan yang kelima, yaitu sholat yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholat subuh secara berjamaah pada hari Jumat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salawati indallahi, seutama-utamanya salat di sisi Allah, salatus subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin, adalah salat subuh pada hari Jumat fi jama'atin, yang dikerjakan secara berjamaah. Afdhalus salawat indallah, salat yang paling utama di sisi Allah adalah salatus subhi yaumal jum'ati fi jama'atin, adalah salat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Hadis sahih disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Nah, jadi sholat yang paling utama di sisi Allah adalah sholat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Itulah afdhalus salawat indallah. Sholat yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kelima. Al-fadilatu as-sadisah. Utamaan yang keenam. Bahwasannya siapa saja dari kalangan kaum muslimin, mukminin, yang dia menjalankan rukun-rukun Islam dan juga meyakini dengan benar arkanul iman, rukun-rukun iman, lalu mati pada hari Jumat atau malam Jumat, sungguh dia akan selamat dari fitnah kubur. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah ibn al-Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah." Tidaklah seorang muslim yamut, dia mati, yaumal jum'ah, pada hari Jumat, aw lailatal jum'ati, atau pada malam Jum'ahnya, illa waqahullahu fitnatal qabri, illa kecuali waqahullahu, Allah akan menjaganya, fitnatul qabri, dari fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Su'alul malakaini, ya, dua pertanyaan, dua malaikat, indal qabr, ketika seorang masuk ke dalam kubur. Pertanyaannya malaikat munkar dan nakir. Dan orang muslim yang dia menjalankan syariat Islam meninggal pada hari atau malam Jumat, illa waqahullahu fitnatul qabr, Allah akan menjaganya, menyelamatkannya dari fitnah kubur. Hadis yang sahih riwayat Tirmidzi. Barakallahu fikum. Al-fadilatu as-sabi'ah, keutamaan yang ketujuh, yaitu Allah sesatkan dari hari Jumat umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti al-Yahud dan juga an-Nasara. Disebutkan dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu minal jum'ati man kana qablana." Adallallahu minal jum'ati. Allah sesatkan dari hari Jumat man kana qablana, umat-umat sebelum kita. Fa kana lil yahudi yaumus sabti. Maka orang-orang Yahud, mereka memiliki hari untuk beribadah, yaumus sabti, pada hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumul ahadi. Dan untuk an-nasara, orang-orang Nasrani, yaumul ahad, hari ahad. Faja'a Allahu bina, fahadana Allahu liyaumil jum'ah. Lalu Allah datang dengan membawakan kita dan memberikan kita hidayah liyaumil jum'ah, untuk mendapatkan hari Id, hari beribadah pada hari Jumat. Faja'ala al-jum'ata was-sabta wal-ahad. Maka Allah menjadikan hari itu berurutan al-jum'ah, as-sabta wal-ahad. Jumat, Sabtu, Ahad. Wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Sebagaimana hari dimulai dari Jumat, Sabtu, Ahad, hum, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, tab'un lana yaumal qiyamah, mereka juga akan mengikuti kita, akan berada di belakang kita kelak pada hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahli dunya, kata Rasulullah SAW. Kita adalah umat yang terakhir dari umat-umat yang ada di dunia, wal awwaluna yaumal qiyamah, akan tetapi kita yang paling pertama kelak pada hari kiamat. Al-maqdiyya lahum qoblal khala'i. Kita yang akan pertama diputuskan perkaranya ketimbang mereka, qoblal khala'ik, dan juga sebelum makhluk-makhluk yang ada. Jadi umat-umat sebelum kita, barakallahu fikum, mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari Jumat. Al-fadilatu ats-tsaminah, keutamaan yang ke-8, yaitu yaumul jum'ah idun lana. Hari Jumat adalah hari idnya untuk kaum muslimin. Fi kulli usbu', pada setiap pekannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dalam sunannya dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallam bersabda, "Inna hadha yawmu 'idin ja'alahu Allahu lil muslimin." Sesungguhnya ini hari Jumat, yawmu 'id, adalah hari 'id. Ja'alahu Allahu lil muslimin, yang Allah jadikan Id bagi kaum muslimin. Faman jaa ilal jum'ati, maka barang siapa mendatangi salat Jum'ah, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Wa in kana tibun falyamassamin, dan barang siapa memiliki wewangian, maka hendaknya dia pakai, dia oleskan pada tubuh atau pakaiannya. Wa alaikum bisiwak, dan wajib atas kalian untuk bersiwak. Syahidnya pada ucapan Rasulullah SAW, inna hadha yawmu id ja'alahu Allahu lil muslimin. Hari Jumat adalah hari id bagi kaum muslimin. Yang ke-9, wahiyal akhirah, al-fadilatu at-tasi'ah, wahiyal akhirah. Dan yang ke-9, utamanya yang sembilan dan ini yang terakhir yang kita sebutkan. Hari Jumat adalah hari sebaik-baiknya matahari terbit. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yawmin tola'at alaihi syamsu yawmal jum'ah. Sebaik-baik hari yang padanya matahari terbit adalah yaumul jum'ati, adalah pada hari Jumat. Fihi khuliqa Adamu, pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam, diciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat Allah masukkan Adam alaihi salam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala keluarkan Adam alaihi salam minha, darinya, dari surga. Wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidaklah tegak hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Makanya qila, dikatakan bahwasanya hari Jumat disebut sebagai al-Jumat karena jama'allahu fihi asya, karena pada hari Jumatlah Allah kumpulkan sekian macam perkara. Adam diciptakan, dimasukkan, dikeluarkan dari surga, dan ditegakkannya hari kiamat. Allah perintahkan kaum muslimin untuk kumpul dalam satu masjidul jami', dan seterusnya. Nah, ini 9 barakallahu fikum fadha'il yaumil jum'ah, keutamaan-keutamaan Jumat yang bisa kita sebutkan. Ya, dan ini qalil jiddan, sangat-sangat sedikit. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan fadha'il yaumil jum'ah, keutamaan hari Jumat itu sebanyak 33, sebanyak 33 keutamaan hari Jumat. Wa zada min dalik as-Suyuti, dan ditambah oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah, dalam kitab Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah, ya, sebanyak wahid wa mi'ah, 101 keutamaan hari Jumat. Wa dzakarna minha tis'ata fadha'il, dan kita menyebutkannya cuma 9. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan warahmatullahi wabarakatuh. Dan di antara keutamaan hari Jumat itu termasuk padanya disyariatkan pada hari tersebut sekian amalan, termasuk membaca surah Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi adha'alahu nuran bainal jum'atain, kata Rasulullah SAW. Barang siapa membaca surat Kahfi yaumal jum'ah, pada hari Jum'ah Allah akan berikan cahaya di antara dua Jum'at. Dan termasuk perkara yang disunahkan pada hari Jumat adalah memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akthiru alayya salatan yaumal jum'ah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asharan. Perbanyaklah kepadaku bersolawat pada hari Jumat. Faman shalla alayya salatan, barang siapa bersolawat kepadaku satu solawat, sallallahu alaihi asharan, Allah akan bersolawat untuknya sebanyak 10 kali. Yang disebutkan oleh para ulama, kenapa hari Jumat itu disyariatkan untuk memperbanyak solawat? Ya, karena hari Jumat adalah sayyidul ayyam, pemimpinnya hari-hari. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam, pemimpinnya makhluk-makhluk. Maka bertemulah antara sayyidul ayyam dengan sayyidul anam, pemimpinnya hari dan juga pemimpinnya makhluk. Maka disyariatkan padanya untuk bersolawat. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk kepada pembahasan. Berkata al-muallif rahimahullah, al-imam al-hafidh Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi thumma ad-Dimashqi rahimahullah, bab al-jum'ah, bab terkait solat jum'ah. Al-mas'alatu ula, masalah yang pertama, ayuhat talabah wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan atau masalah yang pertama pada solat jum'ah adalah hukumnya. Apa hukum solatu al-jum'ah? Solatul jum'ati wajibah, solat jum'at adalah solat yang wajib. Dalla ala dhalika al-kitab wa sunnatu wal-ijma', yang menunjukkan akan kewajibannya solat jum'ah, yang pertama adalah Al-Quran, sunnah, dan juga ijma', kesepakatannya para ulama. Adapun Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru, dikumandangkan azan pada hari untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah menuju dzikir kepada Allah untuk melaksanakan salat Jumat, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah perdagangan jual beli. Nah, ini yang pertama. Adapun dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, di tiang mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at." Hendaknya berhenti kaum-kaum, an wad'ihimul jumu'at, berhenti meninggalkan al-jumu'at, salat Jumat. Aw la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup hati-hati mereka. Hendaknya kaum-kaum itu berhenti dari meninggalkan salat Jumat. Aw la yakhtimannallahu ala qulubihim, atau Allah akan menutup hati-hati mereka dari hidayah, dari rahmah, dan yang selainnya. Thumma la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka akan menjadi termasuk dari orang-orang yang ghafil, yang lalai, karena hatinya ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli binnas." Sungguh aku sangat ingin memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia, "Tsumma uharriqa 'ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum." Kemudian aku bakar rumah-rumah yang padanya terdapat rijal, para lelaki, yatakhallafuna 'anil jum'ah, yang mereka meninggalkan salat Jumat. Nah, ini dalil-dalil dari sunnah. Adapun ijma', kesepakatan para ulama, dikatakan oleh Ibnul Mundhir rahimahullah, wa ajma'u 'ala anna al-jum'ata wajibatun 'ala al-ahrar al-balighin al-muqimin alladziina la 'udhra lahum. Kata Ibnu al-Mundhir, ajma'u, mereka para ulama sepakat, 'ala anna al-jum'ata wajibah, bahwasanya salat Jumat itu wajib, 'ala al-ahrar, atas orang-orang yang merdeka selain budak, al-balighin, yang sudah balik, al-muqimin, yang muqim bukan musafir, alladzi la udhra lahum, yang tidak memiliki udur. Barakallahu fikum. Jadi salat Jumat adalah wajib, fardu ain, fardu ain, dan disebutkan, diriwayatkan bahwasanya al-Imam Syafi'i atau sebagian dari ulama Syafi'iyah memandang salat Jumat itu fardu kifayah. Akan tapi mayoritas dari kalangan ulama Syafi'iyah mereka menolak atau apa, mengingkari ya, atau menyatakan bahwasannya yang betul adalah fardu ain, wajib atas masing-masing. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu atsaniyah, masalah yang kedua, la tajibu al-jum'atu 'ala al-maridi was-sabiyyi wal-mar'ah, yaitu tidak wajibnya salat Jumat atas orang yang sakit, anak kecil, dan juga wanita. Kata Ibnu Rusdi rahimahullah, fala tajibu 'ala al-mar'ati wala 'ala maridin bittifaq, tidak wajib atas wanita dan juga orang-orang yang sakit untuk sholat Jum'ah. Meskipun sholatnya mereka dalam sholat Jum'ah tujzi sah. Wanita ikut sholat Jum'at sah, tetapi tidak wajib. Nah. Adapun terkait al-abdu, seorang hamba, seorang budak, apakah wajib atasnya sholat Jum'ah? Fihi salah satu aqwal. Ada 9 atau 3 pendapat. Pendapat yang pertama, tidak wajib. Pendapat yang kedua, wajib. Dan itu pendapatnya Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan juga Al-Auza'i. Pendapat yang ketiga, yaitu tajibu alaihi mutlaqon. Yaitu wajib sama mutlaqon secara mutlak. Pendapatnya Al-Imam Dawud Al-Zahiri dan juga riwayat dari Al-Imam Ahmad. Dan yang rajih barakallahu fikum, seorang budak, seorang hamba sahaya, dia tidak diwajibkan sholat Jum'ah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Dawud dari Tariq Ibn Shihab radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Jum'atu haqqun wajibun 'ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba." Salat wajib salat Jum'ah itu wajib kecuali 4 golongan. Abdun mamluk, hamba yang dimiliki, budak yang dikuasai, aw imra'atun atau wanita, aw sabiyun atau anak kecil, aw maridun atau orang-orang yang sakit. Barakallahu fikum. Ini masalah yang kedua. Sekarang kita masuk kepada hadis. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahid rahimahullah an Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa minkumul jum'ata falyaghtasil, barang siapa di antara kalian mendatangi salat Jum'ah, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga Al-Imamu Muslim. Pada hadis ini barakallahu fikum ada beberapa permasalahan. Masalah yang pertama, apa hukum mandi pada hari Jumat? Di sini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan salat pada hari mandi pada hari Jumat adalah wajib. Dan ini pendapatnya Abu Hurairah, Hasan Al-Basri, Al-Imam Malik dan juga Al-Imam Ahmad. Mereka berdalilkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah SAW bersabda, al-ghuslu yawmal jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap muhtalimin, orang yang telah baligh. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pendapat yang kedua, hukumnya sunnah. Dan ini pendapatnya jumhur dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Mayoritasnya sahabat dan juga tabi'in. Nah. Dalil mereka adalah hadis, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a thumma atal jum'ah fastama'a wa ansata ghufir lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam. Dan juga hadis yang padanya disebutkan, wa man iktasala fahuwa afdol. Dan barang siapa mandi pada hari Jumat, fahuwa afdol. Maka itu yang lebih utama. Barakallahu fik. Dan yang rajih wallahu alam, mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur. Sakit, atau sedang bepergian dan seterusnya. Nah, yang rajih adalah wajib. Masih ada beberapa permasalahan barakallahu fikum. Ya, kapan mandi Jumat itu dihitung? Apakah sebelum subuh itu sudah dihitung, setelah subuh atau mendekati waktu Jumat? Nah, dan bolehkah mandi Jumat itu digabung dengan mandi yang lain seperti mandi junub dan seterusnya? Insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini bermanfaat. Bismillah, afwan Ustaz, hadis atau athar, apakah ada dan benar bahwa orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali maka ia munafik? Seingat kita lafadznya bukan munafik, tetapi la yakhtimanna Allahu ala qulubihim. Sama seperti tadi, Allah akan menutup dan mengunci hati mereka. Seingat kita seperti itu. Coba mudah-mudahan kita bisa murojaah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan masih banyak barakallahu fikum permasalahan terkait hukum-hukum pada sholat Jum'ah. Dan kita ingatkan sebuah ucapan yang indah dari Ibnu Jama'ah rahimahullah. Ibnu Jama'ah rahimahullah menyatakan, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal, 3 tingkatan. Wa man dakhala ashibral awwal takabbaro. Barang siapa dia berada pada jengkal yang pertama, takabbaro, dia akan sombong. Wa man dakhala shibra thani, dan barang siapa berada pada jengkal yang kedua, tawadhu'a, dia akan tawadhu. Wa man dakhala shibra thalitha, dan barang siapa berada pada jengkal yang ketiga, alima annahu la ya'lam, dia akan menyadari bahwasannya dirinya tidak mengerti apa. Terkait sholat Jumat pembahasannya sangat-sangat banyak barakallahu fikum. Ya, termasuk mandinya itu untuk hari Jumat apa mandi untuk sholat Jumat. Berbeda nanti hukumnya. Kalau mandinya untuk sholat Jumat, maknanya apa? Harus sebelum sholat Jumat. Tapi sebagian ulama menyatakan mandinya untuk hari Jumat, apa maknanya? Ba'dal asar, ketika asar setelah sholat Jumat, itu juga akan sah mandinya. Karena mandinya untuk hari Jumat, bukan untuk sholat Jumat. Dan masih banyak pembahasan yang lainnya. Kita belum masuk kepada sholat Jumatnya. Apakah khatib harus memiliki wudu, tidak boleh junub dan seterusnya. Itu dibahas oleh para ulama. Kalau kita semakin mendalami ilmu agama, ya, minimalnya sampai pada tahapan kedua, tawadhu, orang akan tawadhu, dan sampai kepada tahapan jengkal yang ketiga, alima annahu la ya'lam, sampai dia merasa dia tidak mengerti apa. Nah, semakin tinggi ilmu seorang, dia akan semakin merasa dia belum memiliki ilmu sedikit pun, sehingga terus belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita motivasi, kemudahan, dan juga meringankan langkah kita untuk terus memahamkan diri kita terhadap agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.